nongkrong sendirian di pinggir pantai ngilangin porinku. Meski kulit kosong di sangat panas, aku si asik aja. Ku tatap samudra, ku tatap ombak, ku tatap pasang tangan melambai. Sakit di P3K. Ku malah lagi masih putih di rambutmu, masih putih di kalengmu, masih putih di pelukmu. Seakan tak ingin lepas, terus mendekat sepanjang hari. Sepanjang hari.